Lukas bindu 24. Pagi-pagi silampas, iba suari minggu, berkat diburu-diburu eiku kuburan. Iba bana rempah-rempah si merim, si enggo isikap kena. Ida petina batu sinutupi lubang kuburan enggo igulingken. Maka bengket ia kubas, tapi lanai ije mait Tuhan Yesus. Asum kala terdis ije, dingin mamang Athena, rempet tedis ideherna dua kala dilaki, wisna terang ersinalsal. Biar kal diburu-diburu maka nembah mungku ia seh kutana. Tapi nina si dua kala man bana, engkai maka idara mindu kala singgeluh i tengah-tengah kala si enggo mate, ia lanai ijenda, ia enggo ipekeke. Ingatlah kai singgo ikatakan naman bandu, asum ia i Galilea dengar, Anak manusia si isuruh dibata, laban silang iendesken man kalak perdosa. Ipakuken ku kayu persilang, jana ibaswari peteluken ngeluh mulihi. Kenca bage, iinget diburu-diburu kai si enggo ikatakan Yesus. Cenare mulih ia ikburun nari, maka itu rikena krina kejadian enda man ajar-ajar si 10 sada, bagepe man ajar-ajar si deban. Gelar diburu-diburu Maria Magdalena, Johanna ras Maria nande Jakub. Bagepe diburu-diburu si Deban, si ikut ras kala enda, nuri kenca man rasul-rasul Tapi late rasul-rasul Ia kapna maka kai si ikatakan diburu-diburu gua saja. Tapi keke Petrus, jenari kiam ia kukuburen. Asum itungkirna kubas, uis bentar balut mait enari ngenca idahna. Lain si kai pelalit. Maka muli ia ku rumah dengan mamang Athena karena kai si enggo jadi Iba suari epe, lid dua kala ajar-ajar Yesus laus kusada kuta. Gelar kuta Emmaus. Kuta kira-kira 10 sada kilometer i Jerusalem nari. I tengah dalan, ercakap-cakap ia duana karena kerina si enggo jadi Asum ia ercakap-cakap, Rahmat Yesus ndeheri ia dingin erdalan ras. Idah si dua kala nge Yesus, tapi la itandaina. Nina Yesus man bana duana. Karena kai nge si icakap kendu janah erdalan Jengang kala janah teridah ibas ayona maka ceda Athena. Sekala ibas ia gelarna Kleopas, ngaloi man Yesus, Nina. Entah kam kelengengen ca kalak pertandang i Jerusalem, Selamat teh karena kejadian-kejadian ibas wari-wari si perpudi enda. Kaikin Nina Yesus nungkun. Erjabab kala Karena kai si enggo jadi men Yesus kala Nasret Ia sekala nabi janah erkuasa ibas kata ras perbahanan. Subuh ia kap dibata bagepe krina manusia. Tapi ia enggo idudurkan imam-imam sembelin ras kala si erkuasa gelah iukum mate. Ia ipakukan ku kayu persilang. Padahal engkau irapkan kami, maka ia mesti bebaskan bangsa Israel. Tapi iba bosye kerina, sendah mempeteluarikan kenja kejadian Litka piga-piga teman kami si diberu, sir bansa kami sengget. Dai pagi-pagi si lambas laus ia kukuburun, tapi lane lit ije dapetina mait Yesus. Jenari mulihkan ia janah ituri kena, maka ia engkau ngidah malaikat-malaikat. Ikatakan malaikat-malaikat eman bana, maka Yesus ngeluh kap. Kenca bagai piga-piga kalak teman kami lawas kukuburan. Ida petina payo kal bagi si ikatakan diburu-diburu tapi la idah na Yesus. Jenari nina Yesus man si dua kalak Bodoh kal kam tuhu dengan mesera kal ia kap nutek nandangi kai si ikatakan nabi-nabi. Makin mesia si ipadankan dibata Arus ngenanami kini seran janah alu bage bengket kemuliana. Jenari iterangkan Yesus man si dua kala kai si enggo isuratkan ibas pustaka si badia kerna ia. Mulai ibas kitab-kitab Musa, raskrina kitab nabi-nabi. Kencaseh kala kukuta si mandahina, Yesus tempa-tempa neruskan perdalanena. Tapi si dua kala mindo alu mesek-sek, nina. Ijenalah kita sendah, sabab wari enggo ben nandangi gelap me. Maka bengket Yesus ke rumah, janah tading ia ras kalak ndai. I buat Yesus roti. I katakan na bujur mandi bata, jenari i cepik-cepik na, janah i berekena man kalak e. Kenca bage, min terterang pengidah si dua kalak e, janah i tandai na Yesus. Tapi i jeka minter lanai i idah na Yesus. Nina si dua kalak e sapi-sapi ia. Ma malam kal tuh ateta, dingin ergiah gia ukurta, asum ia ngerana ras kita, i gedang-gedang dalan, dingin iterang kena man banta kena isi pustaka si badia. Keke ia duana, dingin minter mulihkan ku Jerusalem. Ijei idapetina ajar-ajar si sepuluh sadakala pulung ras teman-teman na si Deban. Nina si pulung e ngalo-ngalo ia. Tuhu-tuhu Tuhan ngonggeluh mulihkan, ngoi cidah kena bana man Simon. Jenari si dua kala e penuriken, kai si enggo jadi i tengah dalan. Janah kuga ia enggo nandai Tuhan asum i cepik-cepik na roti. Asum kala nandai ercakap-cakap karena kejadian e, rempet tedis Tuhan i tengah-tengah na janah nina. Mejuah-juah man bandu. Sengget dingin biar kal-kala e. Ia kapna maka ia ngidah begu. Tapi nina Tuhan man bana. Engkai maka kam biar. Engkai maka turah ukurlah tetap ibas kam. Nehenlah tan kuras nahengku. Perdiateken, ma idah du aku ngenda. Dadablah aku gelah iteh du. Maka adi begu, labolit daging restulanna bagi idah du lit ibas aku. Asum ia ngerana e, isidah kena tanna, ras nahena man kala e. Tapi langa denga kala etek, perbahan ia dem alu kriahen, dingin mamang denga Athena. E maka nungkun Tuhan, nina. Lid pangan ibas kam. Ibreken kalak dai man bana sada potong ikan si enggo ipanggang. Ibuat Yesus ikan e, jenari ipanna ilebe-lebe kalak dai. Jenari nina Tuhan man kalak dai. Kai si enggo jadi enda, enggo kukatakan nai man bandu, asum aku ras kam denga, eme. Krina si isuratkan karena aku, ibas undang-undang Musa, ras surat nabi-nabi, bagepe ibas masmur, enggo jadi kap. Kenca bage, ibuka Tuhan perukuran kala e, gelah iangkana si tersurat ibas pustaka si badia. Nina man kala ndai. Lid kap tersurat, maka Mesia si ipadan kendibata e, arus ngenanami kini seran. Janah ibas wari si peteluken, arus keke ibas si matenari. Bagepe ibas gelarna, berita kerna jera ras pengalami dosa, arus ipeseh man kerina bangsa, ibenakan i Jerusalem nari. Kam menjadi saksi sienda kerina. Janah aku jine nuruk saman bandu, kai si enggo ipadankan bapangku. Tapi arus iti maindu ibas kuta enda, seh nusur kuasa idatas nari man bandu. Jenari ibabai Yesus kala ei kudarat kuta, seh ku betani. Ijei iangkatna tanah, janah ipasu-pasuna kala ei. Asum ia masu-masu, sirang ia ras kala ei. Iangkat ia ku surga. Nembah erjimpuh kala eman bana, jenari meriah kal ukurna, mulih ku Jerusalem. Gedang-gedang wari, ipujina dibata ibas rumah pertoton.